Terima kasih Mitra Bisnis, Anda masih bersama kami dan tema kita sore ini memang agak-agak nyeleneh gitu ya. Kalau Anda mungkin masih ada yang sebagian tahu, ada yang enggak, tapi maksudnya sendiri yang di sini ada arti-arti filsafah yang lain yang diartikan oleh Bang Kavi untuk Anda. Alon-alon maton kelakon. Ternyata selain kekuatan itu yang disembunyikan, baiknya disembunyikan, tapi juga ada harmonisasi kehidupan. Nah, tadi juga dijelaskan ya. Tapi Bang, boleh ya kita menuju ke satu SMS dulu yang masuk sebelum melanjutkan. Ini ada Ibu Lili di Semarang. Kados pundi kabare lho. Untuk mempertahankan kekuatan menuju kesuksesan, langkah apa yang harus kita ambil, Bang, dalam berusaha? Bagaimana caranya juga untuk maju? Kalau kita menggunakan topik hari ini, maka yang Anda harus lakukan adalah Anda menyatu dengan kehidupan. Yaitu bahwa Anda menjadi sangat harmoni dengan kehidupan. Nah, seringkali adalah kalau kita keluar dari lingkaran kehidupan, berarti kan kita melawan kehidupan. Ketika kita melawan kehidupan, Anda pikir kehidupan tidak akan bereaksi. Kehidupan juga akan bereaksi. Kehidupan juga akan menolak Anda. Nah, ini dia. Nah, ini yang seringkali orang tidak berpikir seperti itu. Nah, ketika Anda sudah ditolak oleh kehidupan, mana mungkin Anda akan sukses. Itulah sebabnya mengapa Anda harus bisa satu irama dengan kehidupan. Dengan cara, hanya dengan cara ini, maka Anda akan bisa mempertahankan sukses. Ketika Anda telah menemukan sukses dan Anda mengerti irama dari sukses itu, mengapa Anda menjadi harmoni dengan kesuksesan itu? Cara mempertahankannya apa? Yaitu kawin dengan sukses itu. Yaitu Anda jangan melawan sukses, Anda harus mengikuti iramanya. Nah, ini kan harmoni. Nah, disinilah sebenarnya makna yang sesungguhnya dari alon-alon maton kelakon. Waduh, cocok banget berarti nih Bu Lili ini pertanyaannya ya. Semoga Anda bisa terus mempertahankan kekuatan Anda untuk menuju kesuksesan. Karena sekali lagi kadang kalau kita tanya sukses itu apa sih, gak bisa jawab ya Bang ya. Karena masing-masing orang punya, mungkin jawabannya bisa 10, 20, 40 macam barangkali. Karena maknanya beda ya Bang. Betul. Apalagi nih Bang yang perlu kita pelajari dari ilmu ini. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara tentang harmonisasi, kita sudah ini. Nah, ya, yang satu lagi yang paling penting adalah masalah semangat. Passion. Gitu loh. Banyak orang ketawa. Lalu pelan-pelan semangatnya mana? Bukan semangat harus menggebu-gebu. Enggak juga. Dalam alon-alon maton kelakon, kita diajarkan juga dengan semangat. Yaitu semangat apa? Pantang menyerah. Gitu loh. Semangat bahwa pasti akan kita lakukan. Pasti akan terkabul. Nah, ini semangatnya. Ya kan? Nah, semangat inilah yang mesti juga kita warisi. Jangan karena Anda bergerak terlalu cepat, terhadang berbagai krisis, terhadang berbagai kesulitan, Anda nyerah. Ya, jangan salahin Anda gagal, karena Anda, you are moving too fast. Gitu loh, Anda semangatnya beda. Itulah sebabnya, maka yang Anda harus pelajari, yang ketiga itu adalah semangat. Jadi pertama adalah bahwa alon-alon maton kelakon itu mengajarkan kepada kita untuk rendah hati, bahwa kekuatan itu harus kita taruh di tempatnya yang sesungguhnya. Kedua, harmonisasi. Dan yang ketiga, semangat, passion gitu loh. Semangat untuk tetap berjuang dan tidak menyerah. Oke, ini sepertinya kalau tadi Bang Kavi sudah sempat membetulkan, ini ada SMS yang akan melawan lagi. Tapi kita kedatangan penelpon nih, Pak Rudi, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore Bang Kavi. Selamat sore. Wah, hari ini dalam ya. Bang Kavi, mau sedikit nambahin boleh ya? Boleh dong. Ya, tadi kan temanya kan alon-alon masalah kelakon ya. Maton kelakon ya. Maton kelakon. Sama nggak dengan pelan bukan berarti lambat, cepat belum tentu cepat. Nah itu satu. Yang kedua, memang sekarang ini kan kita kayaknya dibohongin sama waktu ya. Bangun pagi kok udah sore lah, udah malam lah. Nah, maksud saya, memang kadang-kadang kalau kita terlalu ikutin rutinitas, kita bisa miss melihat kesempatan atau melihat sesuatu yang indah karena terlalu cepatnya waktu berputar. Mm-hmm. Itu aja bang. Oke, terima kasih. Pak Rudi, you're welcome. Jadi kemarin itu ada seorang burung mengaji mengatakan kepada saya bahwa yaitu doa itu kalau tidak dilakukan dengan irama yang pas tidak akan khusyuk. Tidak akan khusyuk. Akibatnya cuman keluar dari mulut. Ya kan? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta selesai. Tidak ada maknanya. Kata-katanya tepat, sesuai dengan isi doa. Gitu loh. Tapi karena tidak dilakukan dengan khusyuk, maka tidak terjadi koneksi. Gitu. Ah, ini sangat penting. Itulah sebabnya tadi dikatakan oleh Bapak itu. Pak Rudi ya. Pelan bukan berarti lambat. Iya, dia mengatakan, oh, yang kita maksudkan justru bukan lambat. Tapi pelan. Pelan dalam arti yang harmonius. Bahwa kita mengerti speednya. Gitu loh. Nah, kalau kita gak mengerti speednya, maka tadi, itulah sebabnya, ya, kita bangun pagi, tahu-tahu sudah sore. Selesai, semuanya selesai, tidak meninggalkan impresi, tidak meninggalkan apa-apa. Seorang yang bijaksana pernah bertanya, kapankah kita itu melihat sesuatu untuk pertama kalinya? Dalam banget bang, jawabannya nanti ya bang, setelah kita break.